Satu, satu. Diri papa satu. Dua, dua. Istri papa dua. Ih, papa. Ngajak ribut nih. Bercanda, Ma. Sabar, jangan emosi. Nanti batal loh puasanya. Ingat, sebentar lagi buka puasa. Bodoh, ulangi lagi. Satu, satu. Diri papa satu. Dua, dua. Rumah papa dua. Tiga, tiga. Mobil papa tiga. Satu, dua, tiga. Terproteksi semua. Nanti klaimnya ribet nggak tuh, Pa? Tenang, Ma. Di BRI Insurance, mulai dari lapor klaim hingga pantau proses klaim mudah dan cepat. Karena bisa dilakukan secara online lewat aplikasi Brins Mobile. Dan bisa juga diajukan lewat website di www.brins.co.id, call center 14081, dan WhatsApp di 0811-8014081. Gampang kan? Asiknya lagi, di Brins Mobile juga tersedia produk asuransi dengan periode dan nilai pertanggungan yang bisa diatur sendiri, mulai dari bulanan hingga harian. Pokoknya mudik kita kali ini tenang dan aman dari risiko, mah. Karena semua aset kita, papa udah daftarin asuransi di Brins Mobile. Brins Mobile, lengkap dan serba simple, serba fleksibel ya, Pak. Yoi, buruan download. PT BRI Asuransi Indonesia berizin dan diawasi OJK.